Mitra bisnis, pakar sosial politik Hermawan Sulistyo berpandangan, model ujian nasional dengan mematok standar minimal kelulusan seperti yang berlaku sekarang ini, akan mengorbankan banyak siswa di wilayah-wilayah yang kualitas sekolah serta pengajarnya belum sebaik seperti di kota-kota besar Indonesia. Akibatnya, tidaklah mengherankan jika belakangan ini marak terjadi aksi kecurangan seperti pembocoran soal hingga aksi mencontek massal yang dilakukan atau dibiarkan oleh oknum-oknum di lingkungan pendidikan daerah guna mendongkrak tingkat kelulusan siswa di wilayahnya. Untuk melanjutkan bahasan atas persoalan ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Baik Pak Hermawan, jadi Bapak melihat faktor standar nilai kelulusanlah yang memicu maraknya aksi curang di dunia pendidikan ya Pak Her? Iya, membocorkan soal, bikin bimbingan tes gitu. Jadi akibatnya anak kelas 3 di seluruh Indonesia mengejar kualitas yang sama dalam tanda petik seperti maunya Pak JK itu atau MNOH ini, yang dengan cara adalah kelas 3-nya itu semua nggak usah sekolah. Kenapa? Bimbingan tes saja, bimbingan ujian aja dari Januari sampai ujian dari Juli atau ajaran baru sampai ujian satu tahun penuh itu hampir dijamin 100% lulus. Terus kualitasnya meningkat seperti harapan? Enggak, dia hanya bisa ngisi kolom-kolom multiple choice itu. Lulus dengan nilai baik 100%. Tapi Pak Her, bukankah standar minimal kelulusan itu juga dinaikkan secara bertahap, mulai dari 3,5 di awalnya, ditingkatkan menjadi 4, 5, dan seterusnya? Ini yang rencanain itu bego juga ini. Kenapa? Dari 3,5 sampai 6, saya mau tanya, emang gurunya ganti? Emang gurunya dari 3,5 sampai 6 itu tadinya S1 gitu? Sekarang S3 semua terus pinter-pinter semua sehingga kualitasnya naik. Kan enggak. Jadi apa? Wong gurunya sama bahannya ya. Kayak begitu juga dari 3,5 itu sudah ada anak yang dikorbankan di Yahukimo sana, di Mempawah sana, di Kalbar, di ujung-ujung langit itu sudah pasti enggak bisa memenuhi standar 3,5. Berarti sudah ada anak yang menjadi korban dari sistem pendidikan. Dinaikkan menjadi 4, lebih banyak lagi korbannya. Sampai sekarang 6, sudah tak terhitung korbannya. Apa yang terjadi? Emang jadi tambah hebat anak-anak ini? Penggurunya sama, materinya sama, fasilitasnya sama. Demikian Hermawan Sulistyo, Beni Rahmadi, Pas FM.